إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد جماعة جمعة أعزني الله وإياكم الله تبارك وتعالى telah menurunkan kitabnya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia secara umum sehingga tersampaikan kepada mereka hujjah Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus dikarenakan hanya mereka lah yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang dua perkara tersebut di dalam satu surat, yaitu surat Al-Baqarah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda. Bahwa bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tersampaikan hujjah Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia baik langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataupun penerus beliau dari para ulama umat ini karena mereka adalah ahli waris para nabi sehingga tidak ada alasan ataupun uzur di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala untuk mereka menghindar dari hukum Allah dan dari kepastian apa yang akan mereka terima di akhirat kelak. Kemudian di awal dari surat Al-Baqarah ini Allah subhanahu wa ta'ala setelah berfirman alif lam mim, Allah menyatakan dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Alif lam mim, itulah al-kitab Al-Quranul Karim yang tidak ada sedikit pun di dalamnya keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing bagi mereka, baik yang terkait dengan hukum-hukumnya ataupun yang terkait dengan akhbarnya, dengan berita-berita yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam kitabnya, sampai pun apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang orang-orang kufar, di mana mereka menjadikan apa yang Allah beritakan dalam keadaan memberitakan tentang orang-orang kufar itu sebagai ibrah bagi mereka. Bahasanya seandainya mereka kufur sebagaimana orang-orang kafir itu keadaannya, maka tentu apa yang akan didapatkan oleh mereka sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang kafir itu. Di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang bagaimana orang-orang musyrikin yang mereka bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum ayatun la yu'minunna biha. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan nabinya untuk menyatakan, kul innamal ayatu indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Mereka orang-orang kafir bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala bahwa andai datang kepada mereka satu mukjizat yang menunjukkan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka menyatakan tentu mereka benar-benar akan beriman. Padahal sesungguhnya telah datang di hadapan mereka sekian banyak mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk nabinya menyatakan, kul innamal ayatu indallah. Katakan wahai nabi, sesungguhnya ayat-ayat yang menunjukkan akan kebenaran risalah engkau itu adalah perkara yang menjadi hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak ikut campur di dalamnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Dan tidaklah Allah memberitahukan kepada kalian bahasanya ketika datang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, mereka tetap saja tidak akan beriman. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya, zahir dan batin mereka, Allah maha mengetahui bahwa sesungguhnya ucapan mereka orang-orang kafir hanya sekedar omong kosong yang tidak ada realisasinya. Apa yang mereka nyatakan bahwa mereka akan beriman jika datang kepada mereka kebenaran hanyalah ucapan di lisan. Karena kenyataannya ketika datang ayat-ayat Allah, mereka sama sekali tetap tidak akan beriman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami balikkan hati-hati mereka, demikian pula penglihatan-penglihatan mereka, sebagaimana mereka tidak mau beriman tatkala awal kali kebenaran itu datang kepada mereka. Dan kami biarkan mereka di dalam kebutaan hati mereka terus-menerus dalam keadaan melampaui batas. Berita yang sangat mengerikan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang nasib orang-orang kafir, yang tentunya siapa saja yang memiliki sifat sebagaimana keadaan mereka, wal'iyadzubillah, akan Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang-orang kufar tersebut dari kebutaan hati mereka, kebutaan mata mereka, dalam keadaan zahir mata mereka melihat tetapi mereka tidak bisa membedakan antara mana yang baik untuk mereka ikuti dan tidak bisa membedakan mana yang jelek untuk mereka tinggalkan. Dan wal'iyadu billah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan hamba tadi dalam keadaan tenggelam di atas kesesatannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita tentang bahaya sebuah kemaksiatan ataupun dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal 'abda idza adnaba dhanban kanat nuqtatan sauda fi qalbihi وَإِنْ تَابَ سُكِّلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat sebuah dosa, maka dosa itu menjadi titik hitam yang akan menutup hatinya. Jika dia taubat dari dosa tersebut, maka hatinya akan dibersihkan sehingga menjadi hati yang putih kembali. Wa in zada zadat, dan apabila dia terus di dalam dosanya, bahkan menambah dengan dosa-dosa yang lainnya, maka semakin bertambah titik-titik hitam itu pada hatinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, fadzalika ran alladzi qala Allahu fihi kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka menunjukkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang bahayanya sebuah dosa, baik itu dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi. Lebih-lebih sesuatu yang sifatnya tersembunyi, yang sangat mungkin sedikit sekali di antara saudara-saudara kita yang peduli untuk mengingatkan kita akan dosa tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah seseorang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah, seberat semut yang sangat kecil dari kesombongan. Kata sebagian sahabat, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, sungguhnya seseorang di antara kita senang jika bajunya bagus, demikian juga jika alas kakinya bagus. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Demikian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan apa itu hakikat dari al-kibr, yang walaupun hanya seberat zarrah, ini akan bisa menghalangi seorang hamba dari masuk ke dalam jannah. Oleh karenanya, jamaah Jum'ah azani Allah wa iyyakum, dengan apa yang didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, di mana dua perkara ini adalah dua perkara yang mutalaziman, saling berkonsekuensi. Siapa yang merasa dirinya besar, dia akan meremehkan orang-orang yang dia anggap kecil, meskipun kebenaran itu ada pada mereka. Bahkan kita mendapati di masa kita, sampai sebagian di antara mereka menolak kebenaran yang itu datang dari orang besar dengan alasan bahwa mereka dikelilingi oleh orang-orang jelek. Orang yang demikian keadaannya, wal'iyadzubillah, sangat-sangat ditakutkan masuk ke dalam ayat yang telah saya bacakan di khutbatul awal. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala butakan hati dan mata-mata yang ada di hati mereka untuk bisa melihat kebenaran sebagai sebuah kebenaran, untuk melihat kebatilan sebagai sebuah kebatilan, yang kemudian dia mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Termasuk di antara sebuah bentuk kesombongan adalah ketika memposisikan sebagian dari manusia pada posisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diikuti dalam setiap ucapan dan perbuatannya, meskipun jelas-jelas menyelisih kebenaran. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka, karena sungguhnya termasuk di antara su'ul khatimah, di antara sebabnya adalah terus-menerus di dalam dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mudah untuk menerima kebenaran dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan kita dari berbagai dosa, dikarenakan sungguhnya dosalah yang akan mencegah seorang hamba dari masuk ke dalam jannah. وآخر الدعوان عن الحمد لله رب العالمين